Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladina astofa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam Kitabul Ilmi. Kita masuk bab yang ke-28. Bab Al-Ghadab fil mau'izati wa ta'limi idza ra'a ma yakrah. Bab marah di dalam memberikan nasihat dan dalam mengajar jika melihat sesuatu yang tidak tepat, melihat sesuatu yang dibenci. Maksudnya di sini dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ingin menyampaikan bahwa terkadang dianjurkan kita untuk marah, keras, mengangkat suara, atau mengeluarkan tanda bahwa kita ini sedang marah, seperti wajah merah, atau yang lainnya, di dalam kita menasihati atau terkadang di dalam mengajar. Jika memang ada sesuatu yang layak untuk disikapi dengan sikap seperti itu. Dan ini termasuk nanti dimasukkan nanti dalam bab namanya al-hikmah, kebijaksanaan. Dan hikmah ini tidak mesti harus lembut. Yaitu, kelembutan itu kebaikan. Sehingga kita dianjurkan untuk bersifat lembut. Tetapi terkadang, di antara bentuk hikmah, terkadang keras, marah, emosi, ini pun juga termasuk kebijaksanaan, jika memang kondisinya mengharuskan kita untuk seperti itu. Jadi hikmah itu adalah watu'ul asya' fi mawadhi'iha. Meletakkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Bukan berarti orang yang bijak itu adalah orang yang lembut terus, bukan. Terkadang Rasulullah itu terkadang beliau marah, terkadang beliau bercanda, terkadang beliau memaafkan. Semuanya sesuai dengan kondisinya. Kalau kita bisa meletakkan sesuatu pada porsinya, maka itu yang dinamakan dengan al-hikmah. Maka terkadang di antara bentuk hikmah dalam kita menyampaikan nasihat, atau kita dalam mengajar, terkadang kita itu harus keras, harus marah jika memang kita mendapatkan kesalahan yang fatal. Di dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala boleh membawakan 3 hadis. Kita bacakan semuanya dulu 3 hadisnya. Hadis yang pertama, hadis nomor 90, beliau berkata, Haddatsana Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, qala, beliau berkata, Akhbarana Sufyan, Sufyan mengabarkan kepada kami, An ibni Abi Khalidin, dari Ibnu Abi Khalid, An Qais bin Abi Hazim, dari Qais bin Abi Hazim, An Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qala rajulun, ada orang yang datang ke Rasulullah kemudian bertanya, Ya Rasulullah, la akadu udriku sholah, mimma yutawwilu bina fulan. Ya Rasulullah, terkadang sampai saya itu tidak bisa menjalankan sholat dengan sepenuhnya, menjalankan sholat dengan sebaiknya. Karena fulan sebagai imam, kalau sholat panjang, itu sholatnya itu panjang imamnya. Sehingga terkadang saya ini tidak mampu untuk mengerjakan sholat sampai selesai. Akhirnya ketika Rasulullah mendengar laporan seperti ini, Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idhatin asyadda ghadaban min yawma idzin. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya tidak melihat Rasulullah menyampaikan nasihat dengan kemarahan, yaitu beliau itu marah keras sekali ketika menyampaikan nasihat, kecuali di waktu itu. Yaitu kejadian itu yang saya lihat Rasulullah itu paling keras menyampaikan nasihat. Maka Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum munafirun, memang kalian itu adalah orang-orang yang munafirun, membuat manusia lari dari agama. Faman sholla bin nasi fal yukhaffif, siapa yang sholat menjadi imam bagi manusia, hendaknya diringkaskan, diringankan. Fa'inna fihimul maridha wadda'ifa wadzal hajah, karena ada di antara jamaah yang sholat itu adalah orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada juga orang yang punya hajat. Kemudian hadis yang kedua, hadis nomor 91, hadatsana Abdullah bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, hadatsana Abu Amir, Abu Amir mengabarkan kepada kami, beliau berkata, hadatsana Sulaiman bin Bilal al-Madini, Sulaiman bin Bilal al-Madini mengabarkan kepada kami, an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, an Yazid Maula al-Munba'ith, dari Yazid budak al-Munba'ith, an Zaidin bin Khalidin al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'allahu rajulun anil luqatah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang luqatah. Luqatah ini barang temuan, yaitu binatang, barang apa saja, tapi kalau sini maksudnya binatang yang kita dapatkan di padang pasir, tidak ada pemiliknya. Maka Rasulullah mengatakan, i'rif wika'aha, awqala wi'a'aha wa isofaha, thumma arif hasanatan. Kalau kamu mendapatkan barang seperti ini, maka ingat barang itu atau diambil barangnya. Setelah itu nanti diingat talinya atau bentuknya. Thumma arif hasanatan. Kemudian setelah itu diumumkan selama setahun. Thumma istamti biha, setelah itu nikmati. Kalau setahun tidak ada yang mengaku, maka setelah itu kamu boleh memanfaatkan. Fa in ja'a rabbuha fa'addiha ilaihi. Ketika sudah setahun, kemudian tidak ada yang memiliki, kemudian kamu menikmatinya. Setelah kamu menikmati, setelah itu datang pemiliknya, maka berikan kepada pemiliknya. Qala, maka Rasulullah ditanya, fadhalatul ibil, ya Rasulullah, bagaimana kalau unta, yaitu kalau kita itu mendapatkan unta, unta lepas, enggak tahu pemiliknya siapa. Faghadiba, akhirnya Rasulullah marah ketika ditanya seperti ini. Hatta ihmarrat wajnatahu, aqala ihmarra wajhahu, sampai lehernya beliau itu merah, atau wajahnya beliau itu merah, yaitu menunjukkan beliau itu marah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, wa ma laka walaha, apa urusan kamu dengan unta itu? Ma'aha siqa'aha siqa'uha wa hidha'uha, unta itu punya minuman sendiri, punya kaki sendiri. Taridul ma', biarkan unta itu cari makanan sendiri. Watar asyajar, dan dia itu mencari rumput sendiri. Fadharha, biarkan, yaitu jangan diambil. Hatta yalqaha rabbuha, sampai pemiliknya datang mengambilnya. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, fadhalatul ghanam, ya Rasulullah, kalau barang yang saya dapatkan itu kambing, terus bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, laka auli akhika auli dhibi. Kalau kambing, maka itu satu dari tiga kepemilikan. Milik kamu yang mendapatkan, auli akhika, atau punya tuannya, kalau pemiliknya itu tahu atau ada, auli dhibi, atau serigala yang akan memangsa. Ini hadis yang kedua yang beliau bawakan. Kemudian hadis yang ketiga, nomor 92, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Ala, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ala, qala, beliau berkata, haddatsana Abu Usama bin Burayd, Abu Usama bin Burayd mengabarkan kepada kami, an Abi Burdah, dari Abu Burdah, an Abi Musa, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asya karihaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang perkara, beberapa perkara yang beliau itu enggak suka dengan pertanyaan itu. Falamma ukthira alaihi ghadiba. Ketika pertanyaan itu semakin banyak, maka Rasulullah marah. Rasulullah marah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sampai Rasulullah diam. Tsumma qala lin-nas, ketika Rasulullah sudah mulai diam, yaitu semua para sahabat pun diam semua, menunjukkan yaitu tahulah para sahabat kalau Rasulullah sedang marah. Kemudian ketika kemarahan beliau sudah hilang, maka Rasulullah mengatakan, saluni amma syi'tum. Ayo kalau kalian mau bertanya, tanya lagi. Mau tanya apa? Qala rajulun, maka ada orang bertanya, Rasulullah, man abi? Bapak saya siapa ya Rasulullah? Qala abuka Hudzafah, bapak kamu Hudzafah. Faqama akhar, kemudian ada orang lain bertanya lagi, faqala man abi ya Rasulullah, siapa bapakku ya Rasulullah? Qala abuka Salim maula Syaibah, bapak kamu Salim budak Syaibah. Falamma ra'a Umar ma fi wajhihi, ketika Umar bin Khattab melihat wajahnya Rasulullah itu berubah, yaitu berubah marah. Biasanya Rasulullah kalau marah itu wajahnya merah. Qala, maka Rasulullah Umar bin Khattab setelah itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, kami bertobat kepada Allah Ta'ala dan kami minta maaf jika terlalu banyak kita itu bertanya kepada engkau sampai akhirnya engkau itu marah. Ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang bolehnya seseorang itu marah atau keras atau mengangkat suara di dalam nasihati atau ketika seseorang mengajarkan ilmu. Tetapi hukum asal manusia yang terbaik itu adalah orang yang lembut. Orang yang lembut, orang yang dia itu pemaaf. Itu hukum asalnya. Dan itu sikapnya Rasulullah, hukum asalnya seperti itu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang kehebatan akhlaknya Rasulullah. Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sebuah suri teladan yang baik. Sehingga Nabi Muhammad itu adalah manusia terbaik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Dan karakternya Rasulullah itu hukum asalnya lembut. Karakternya Rasulullah seperti itu. Dan itu karunia dari Allah Ta'ala. Yang menjadikan Nabi Muhammad orang yang lembut itu Allah Ta'ala. Jadi orang memiliki karakter yang baik itu karena Allah yang memberikan karunia. Sehingga Nabi Muhammad pun diingatkan sama Allah Ta'ala. Tentang kelembutan akhlak beliau itu karunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنُ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Disebabkan karena karunia Allah kepada engkau ya Muhammad, akhirnya engkau itu bisa bersikap lembut. Jadi kelembutan Nabi Muhammad itu karena karunia Allah Ta'ala. وَلَكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيذُ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ. Jika seandainya engkau ya Muhammad, orangnya itu, kamu itu orangnya فَضَّنْ, orang yang kasar, ghalidul qalbi, orang yang keras hatinya, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan lari dari engkau ya Muhammad dengan karakter seperti itu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka kesalahan mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan mintakan pengampunan kepada Allah Ta'ala akan dosa-dosa mereka. Wasyawirhum fil amri, dan ajaklah manusia itu untuk musyawarah, merapatkan perkara yang yaitu yang harus engkau jalankan. Sehingga karena didikan Allah Ta'ala, akhirnya Nabi Muhammad itu menjadi orang yang lembut. Itu karakter beliau. Hukum asalnya seperti itu. Sehingga kelembutan Rasulullah itu luar biasa. Beliau itu penyayang, pemaaf. Demikian juga kalau menyampaikan sesuatu itu dengan kelembutan. Itu hukum asalnya seperti itu. Dan itu biasanya berlaku untuk orang-orang awam. Kita bermuamalah dengan orang awam itu dibutuhkan karakter yang seperti ini. Tetapi praktiknya, apakah Rasulullah itu lembut terus seperti ini? Tidak. Terkadang Rasulullah itu bersikap keras. Bahkan beliau terkadang marah. Sampai terkadang para sahabat sampai ketakutan terkadang dengan marahnya beliau. Dan itu juga karakternya beliau seperti itu. Sehingga nanti, berarti kalau kita lihat kondisi Rasulullah itu berbeda-beda. Terkadang lembut dan itu sifat aslinya beliau. Tapi terkadang beliau keras, terkadang marah, emosi, yang membuat para sahabat sampai takut. Itu juga karakternya beliau juga. Terus bagaimana kalau kita ingin menggabungkan seperti ini? Maka jika kelembutan, kita bersikap lembut dalam sebuah kejadian, dalam sebuah kondisi, itu maslahatnya lebih banyak, maka hendaknya kita itu bersikap lembut. Itu hukum asalnya. Tapi, jika dalam beberapa kondisi atau dalam tempat di mana dibutuhkan untuk keras kita ini, kita itu dibutuhkan untuk marah, maka terkadang sikap marah, sikap keras itu lebih baik daripada kelembutan. Jadi itu semuanya kita harus menimbang-nimbang mana maslahatnya. Terkadang maslahatnya itu harus bersifat lembut, terkadang. Dan itu seringnya. Tapi terkadang juga maslahat itu ada pada sikap kerasnya kita. Dengan kita bersikap keras, marah, itu terkadang maslahatnya ada. Dan itu namanya kebijaksanaan. Dan kata para ulama, al-hikmah, bijaksana, kebijaksanaan itu muncul karena ada dua perkara. Kalau kita punya dua perkara, dan dua perkara ini kuat dalam diri kita, maka nanti akan muncul namanya al-hikmah. Apa itu? Yang pertama ilmu, yang kedua al-qudrah, kemampuan. Jika kita punya ilmu, kemudian kita punya kemampuan untuk menjalankan ilmu kita, maka itu nanti akan memunculkan namanya kebijaksanaan. Kalau kita punya ilmu, tapi kita nggak punya kemampuan, maka nanti kita akan menjadi orang pengecut, menjadi penakut kita. Kalau ada orang punya kemampuan, kudrah, tapi tidak punya ilmu, maka nanti akan menjadi orang yang arogan. Menjadi orang yang arogan. Jadi ada tiga kondisi di sini ya, tiga kondisi. Di mana kita itu harus di tengah-tengah. Dan kita memilih yang di tengah-tengah itu nggak mudah. Ada sikap di mana ini sikap tercela, yaitu apa? Sikap penakut, pengecut, penjilat, tidak berani menyampaikan kebenaran. Ini sikap tercela. Kemudian ada juga sikap tercela yaitu sikap yang arogan, kasar, keras, di mana membuat orang itu lari dari agama, membuat orang itu lari dari kebaikan. Nah, itu juga sikap arogan, tidak dibolehkan juga. Terus apa yang terbaik? Yang terbaik itu yang di tengah-tengah. Dan menjadikan sikap di tengah-tengah itu nggak mudah, susah. Maka yang terbaik itu adalah orang yang bijak. Orang yang bijak, yaitu orang yang dia itu bisa memilih mana yang terbaik antara sikap keras atau sikap lembut, antara memaafkan atau kita tidak memaafkan, antara kita membalas atau kita itu diam. Nah ini, kita bisa memilih yang di pertengahan, mana yang terbaik, maka itu yang dinamakan dengan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah ilmu yang sudah ditempa. Jadi memang munculnya itu lama. Orang kalau punya ilmu saja, misalkan orang belajar di pondok pesantren, pulang dari pondok, belum tentu orang itu menjadi orang yang bijak. Belum tentu orang itu menjadi orang yang bijak. Butuh banyak tempaan. Butuh banyak yaitu problematika sampai akhirnya nanti dia itu muncul kebijaksanaan. Oh, berarti harus seperti ini saya. Maka itu Kalau kita perhatikan sikap Rasulullah itu, beliau itu terkadang lembut, terkadang ya beliau marah terhadap kesalahan dalam menyampaikan ilmu. Contohnya misalkan ketika ada cerita yang masyhur sekali tentang seorang badui yang kencing di masjid. Kencing di masjid, kesalahan fatal. Kesalahan yang fatal sekali, kencing di masjid. Para sahabat pengen menegur orang tua itu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan-jangan, biarkan saja, biarkan. Sampai selesai, nanti kalau sudah selesai, tolong ambilkan air. Akhirnya ada sahabat yang membawakan air. Kemudian Rasulullah mengatakan, siramkan air itu di bekas kencingnya. Setelah itu dipanggil orang tua itu. Dipanggil sama Rasulullah, kemudian dinasihati dengan pelan-pelan. Sampai akhirnya bapak tua ini sadar. Dia menerima nasihat yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena disampaikan dengan pelan-pelan. Contoh lagi seperti ada kisah juga. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami. Muawiyah ini orang kayak orang badui lah. Dia itu pengembala kambing. Dia tinggalnya jauh dari kota. Namanya mengembala kambing itu tinggalnya kan di pinggiran lah itu. Lah suatu ketika dia itu jadi budak, dia punya budak perempuan ditugaskan untuk menjaga kambing. Karena lengah budak ini, tiba-tiba datang serigala makan kambingnya. Akhirnya jengkel, Muawiyah ini jengkel. Setelah itu budak perempuannya ditampar sama Muawiyah. Setelah itu dia menyesal. Akhirnya dia pergi ke Masjid Nabawi, ingin bertemu sama Rasulullah lah. Kemudian ikut sholat di situ. Ikut sholat di situ. Coba kita lihat kesalahan dia itu, fatal kesalahannya itu. Dia sholat, kemudian ada orang bersin. Kemudian dia mengatakan, Yarhamukallah. Yaitu, ini ucapan obrolan kan seperti ini. Akhirnya para sahabat menasihati, yaitu intinya menegurlah. Atau, yaitu memberikan isyarat. Yaitu jangan ngomong gitu loh. Jangan ngomong, karena sholat sudah nggak boleh ngomong. Ketika selesai sholat, kata Muawiyah, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak mendapatkan pengajar, pendidik terbaik kecuali Rasulullah SAW. Beliau tidak marah sama saya dengan kesalahan fatal saya, yaitu yang ngobrol ketika sholat. Tapi Rasulullah panggil saya, wahai Muawiyah sini. Yaitu tadi siapa yang ngomong tadi siapa. Akhirnya Muawiyah mengatakan saya, Rasulullah. Akhirnya suruh maju sini. Apakah kamu sudah tahu, apakah kamu itu belum tahu kalau sholat itu sudah tidak boleh ngomong lagi. Tidak boleh ngobrol di antara manusia. Belum ya Rasulullah, saya nggak tahu. Karena memang dulunya boleh. Sholat sambil ngobrol itu boleh. Akhirnya setelah itu dibacakan ayat, وَقُمُ لِلَّهِ قَنِتِينَ. Sholatlah kamu dalam kondisi diam. Akhirnya setelah itu kita itu dilarang untuk berbicara ketika kita itu sholat. Kecuali pembicaraan yang berkaitan dengan sholat. Akhirnya dia itu takjub dengan nasihatnya Rasulullah seperti itu. Kemudian setelah itu dia cerita, ya Rasulullah, saya itu punya budak perempuan. Ya saya manusia biasa ya Rasulullah. Ketika saya marah, saya tampar budak saya. Saya mau membebaskan budak saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan. Tolong budak kamu dibawa dulu ke sini. Akhirnya dibawa setelah itu budaknya. Setelah itu ditanya sama Rasulullah dua pertanyaan. Di mana Allah Ta'ala? Budak itu mengatakan, Allah di langit. Pertanyaan kedua, terus saya siapa? Maka budak itu mengatakan, engkau Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, a'tiqha. Tolong sekarang bebaskan budak kamu, fa'innaha mu'minah, karena dia itu wanita mu'minah. Dan itu banyak nanti kejadian-kejadian. Rasulullah itu menegur, menasihati dengan cara lemah lembut itu banyak sekali. Dan itu hukum asal. Namanya kita menyampaikan ilmu, nasihat, itu hukum asalnya seperti ini. Tapi, prakteknya yang lain, kita juga mendapatkan Rasulullah itu marah keras sekali Rasulullah ini. Sampai para sahabat ketakutan karena marahnya Rasulullah. Seperti ketika Mu'ad bin Jabal menjadi imam. Jadi Mu'ad bin Jabal itu kebiasaannya beliau itu sholat di masjidnya Rasulullah dulu. Setelah itu pulang ke kampungnya menjadi imam. Lah pernah suatu ketika beliau itu sholat isya bersama Rasulullah sebagai makmum, pulang, dia itu menjadi imam. Dia pulang menjadi imam. Ketika menjadi imam, sholat isya, bacanya sholat Al-Baqarah. Akhirnya ada orang tua yang tidak mampu mengikuti sholat beliau, maka orang tua itu keluar. dari sholat, batalkan sholatnya. Setelah itu mundur ke belakang, sholat sendiri. Kemudian setelah itu baru dia itu pulang. Ada orang mengabarkan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tadi datang orang tua sholat, tapi dia batalkan sholatnya, kemudian sholat sendiri." Maka Mu'adz mengatakan, "Oh, dia itu munafik dia. Bapak tua nggak terima ketika dijuluki sebagai orang munafik, nggak terima dia." Akhirnya dia langsung pergi, bergegas kepada Rasulullah, kemudian bercerita, "Ya Rasulullah, kami itu seorang petani. Di mana kami siangnya kerja, malamnya kita pengen istirahat, ya Rasulullah. Imam kita, dia nggak tahu kondisi seperti ini, sehingga sholat isya, dia membaca surah Al-Baqarah, kita mau istirahat, ya Rasulullah. Kita nggak kuat kalau seperti ini." Maka Rasulullah marahnya luar biasa Rasulullah, sampai dipanggil Mu'adz. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, apakah kamu itu pembawa fitnah di umat ini, wahai Mu'adz? Kalau kamu sholat itu, ada di antara orang yang sholat itu orang yang lemah, ada orang yang punya hajat. Maka kalau kamu itu sholat itu sedikitkan, yaitu ringkaskan sholat kamu itu." Keras, Rasulullah nasihatnya keras. Demikian juga pernah juga kejadian, ada seorang sahabat juga namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini dia ditugaskan sama Rasulullah untuk berperang. Jadi menyerang sebuah negeri. Akhirnya ketika diserang negeri itu sama kaum muslimin, kocar kacir orangnya. Mereka juga melakukan perlawanan sampai sama Usama bin Zaid dilihat siapa pasukan orang kafir yang paling banyak membunuh kaum muslimin. Dipantau terus. Akhirnya mendapatkan ada satu orang kafir yang dia itu paling banyak membunuh orang muslim. Akhirnya dikejar orang itu sama Usama, sama satu orang Ansor. Dikejar sampai lari orang itu. Kejar terus sampai sudah terdesak, nggak ada tempat lari lagi. Usama bin Zaid sudah mengacungkan pedangnya. Orang Ansor sudah mengarahkan tombaknya kepada orang itu. Ketika sudah terdesak seperti ini, tiba-tiba orang kafir itu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Yaitu dia masuk Islam. Akhirnya kata orang Ansor, berarti dia sudah jadi saudara saya. Karena dia sudah masuk Islam, selesai. Akhirnya tombaknya ditaruh, setelah itu dia pulang. Tidak jadi membunuhnya. Usama bin Zaid tidak terima. Akhirnya tetap pedangnya disabetkan orang itu sampai mati orangnya. Beritanya sampai ke Rasulullah kalau Usama membunuh orang yang sudah bersyahadat. Rasulullah marah luar biasa Rasulullah sampai dipanggil Usama. "Wahai Usama, benar enggak kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah?" Maka dia mengatakan, "Ya benar ya Rasulullah, tapi kan dia mengatakan itu karena takut mati ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Kenapa kamu tidak bedah dulu dadanya? Kamu pelajari dulu apakah dia itu mengucapkan kalimat itu karena takut mati atau karena ikhlas karena Allah Ta'ala." Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Usama, bagaimana kalau seandainya nanti ucapan la ilaha illallah yang dia baca nanti akan membantah engkau di hadapan Allah Ta'ala?" Akhirnya Usama itu ketakutan dengan marahnya Rasulullah sampai dia itu minta maaf, "Ya Rasulullah, tolong doakan pengampunan untuk saya ya Rasulullah." Rasulullahnya mengatakan, "Wahai Usama, bagaimana dengan la ilaha illallah yang dia baca? Kalau nanti dia di kiamat, dia ucapan dia itu nanti akan membantah kamu nanti di hadapan Allah Ta'ala." Sampai saking takutnya, coba bayangin nih, Usama itu saking takutnya, sampai dia mengatakan, "Saya sampai berharap, kalau seandainya saya waktu itu masih kafir saja nih, belum masuk Islam." Saking apa? Saking marahnya Rasulullah dengan sikap saya. Jadi kalau kita perhatikan, Rasulullah itu terkadang keras beliau itu, marah terkadang itu. Cuma, kalau kita lihat ya, marahnya Rasulullah itu pasti berkaitan dengan orang yang tepat. Yaitu orang-orang yang siap untuk dimarahi, orang-orang yang siap untuk dikasari, itu siap. Siapa itu biasanya? Biasanya yang murid-muridnya Rasulullah, para sahabat-sahabat senior. Di mana para sahabat senior ini, kalaupun Rasulullah marah pun, nggak ada masalah bagi mereka. Tapi kalau orang-orang yang baru masuk Islam, atau orang-orang yang ditakutkan kalau kita marahi, malah dia itu nanti akan murtad dari agama, lari dari Islam, maka tidak tepat kita itu untuk bersikap keras seperti itu. Ada tiga hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Kita jelaskan satu persatu. Hadis yang pertama, hadis diceritakan sama Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ada orang yang datang ke Rasulullah, kemudian orang itu bertanya. Orangnya siapa? Orangnya namanya Hazm bin Abi Ka'ab. Dia mengatakan, la akadu udriku sholah. Ya Rasulullah, saya itu hampir tidak bisa mendapatkan sholat. Maksudnya mendapatkan sholat itu kalau kata Imam Ibnu Hajar. Maksudnya itu, saya itu males-malesan datang ke masjid. Maksudnya itu, saya itu, karena ada sebuah riwayat kata Imam Ibnu Hajar, inni la'atakhoru anis sholah. Ya Rasulullah, sampai terkadang saya itu kalau ke masjid, saya itu datangnya itu terlambat. Saya sengaja. Saya itu memang tak sengaja datangnya itu saya lambat-lambatkan ya Rasulullah. Karena imamnya itu bacanya panjang-panjang. Sehingga saya itu kalau sholat, saya sengaja saya terlambat. Yaitu datang di akhir-akhir. Maka Rasulullah ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, langsung Rasulullah itu mukanya merah. Marah beliau. Maka Rasulullah langsung berdiri. Kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia. Innakum munafirun. Memang ada di antara kalian orang-orang yang membuat orang itu lari dari agama. Membuat orang-orang lari dari agama. Dinamakan dengan munafir, tanfir. Dan kita itu jangan sampai membuat orang itu lari dari agama. Kalau bisa kita itu menjadi orang yang mengajak manusia ke agama. Ada sebuah doa. Ya, ada sebuah orang atau beberapa orang, terkadang sifatnya itu jelek. Sifatnya apa? Jadi Rasul itu mengatakan, ada di antara manusia itu mafatih lil khair, magholik lil syar. Ada di antara manusia itu yang sifatnya mafatih lil khair, pembuka pintu kebaikan bagi orang. Yaitu apa? Orang itu suka membukakan pintu kebaikan bagi orang lain. Magholik lil syar, penutup pintu-pintu kejelekan bagi orang lain. Ini manusia terbaik. Kalau bisa seperti ini, ya kita harus seperti ini. Tapi Rasulullah mengatakan, tapi ada juga orang yang dia itu sifatnya maghalik lil khair, mafatih lil syar. Penutup kebaikan bagi orang lain dan pembuka kejelekan bagi orang lain. Terkadang yang perlu kita pahami ya, kita membuat orang lari dari agama. Kita membuat orang itu lari dari sunnah, dari Islam, dari kebaikan. Terkadang karena sikap kita yang keliru. Karena sikap kita. Walaupun kita itu niatnya baik. Walaupun kita itu niatnya baik. Tapi ini keliru. Kenapa? Karena membuat orang itu lari. Coba kalau kita lihat ya, imam tadi, imam. Yang mana sholatnya itu panjang. Itu kan kebaikan. Kan bagus sekali kan imam sholatnya panjang. Tapi kan gak semua orang siap seperti itu. Maka dengan sikap yang mungkin versi imamnya itu baik, saya sholat panjang kan bagus, ibadah kan. Rasulullah terkadang kalau sholat kan panjang-panjang, akhirnya saya pengen ngikuti beliau kan. Ngikuti Rasulullah misalkan itu. Iya, ketika tidak ada orang yang nanti akan lari dari kebaikan. Kalau dengan sikap seperti ini malah orang itu lari dari kebaikan, sholatnya malas, orang-orang itu. Kemudian bahkan ada yang tidak mau sholat di masjid itu karena imamnya panjang. Maka berarti kita malah menjadi penutup pintu kebaikan bagi orang. Maka Rasulullah mengatakan, maka bedakan antara kita itu sholat sendiri dengan kita itu sholatnya itu berjamaah. Sholat sendiri silahkan panjang-panjang seperti Rasulullah ketika sholat. Faman sholat bin nasi fal yukhafif. Tapi siapa di antara kalian yang sholat menjadi imam, hendaknya diringkaskan. Jangan, kalau kita itu menjadi imam, jangan mikir kita sendiri. Mungkin kita ingin baca panjang sekali keinginan kita. Tetapi makmumnya enggak siap. Bahkan terkadang Rasulullah itu ya, beliau itu pengen sekali sholat itu baca panjang. Ketika sudah masuk sholat, beliau itu pengen baca surat panjang. Ketika baca surat, sudah masuk di surat, tiba-tiba Rasul itu mendengar ada bayi yang menangis di masjid. Berarti kan ada seorang ibu yang bawa bayinya. Akhirnya Rasulullah langsung pendekkan, berhentikan langsung dibaca dengan surat yang pendek. Langsung disegerakan. Ketika selesai, Rasulullah tidak marah kepada ibunya. Mana ibunya? Oh, ini masjid no sholat, sholat di masjid ibu bawa anak ganggu kita sholat, tidak. Rasulullah mengatakan, saya tadi ingin baca surat panjang, tapi terpaksa saya pendekkan suratnya karena saya mendengar tangisan bayi dan saya tahu pasti ibunya nggak konsentrasi dalam sholat. Sehingga apa? Itu namanya kebijaksanaan, bukan marah-marah. Kenapa? Karena kita itu menghadapi banyak orang, jangan sampai dengan sikap kita marah malah orang itu lari semua dari agama. Orang itu lari semua dari kebaikan. Walaupun terkadang niatnya benar. Niatnya kita itu benar. Niat yang benar, tapi caranya salah, malah terkadang membuat kerusakan. Sehingga kalau kita itu sholat jamaah, kita itu jangan patokannya imam. Saya sebagai imam, ya segendak saya. Bukan, enggak seperti itu dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu, imam itu melihat kondisi makmum. Maka makmum itu ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang lemah. Kalau dalam peribahasa Arab itu, pemimpin yang harus diikuti itu siapa? Orang yang paling lemah di antara kita. Sehingga kalau kita safar itu, siapa sih pemimpin kita itu? Orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah, dia mengatakan istirahat dulu, ya sudah istirahat semua. Kalau dia sudah selesai istirahat kemudian, ayo jalan, jalan semua. Itu namanya pemimpin. Jadi pemimpin kita, patokan kita dalam muamal sama orang itu siapa? Orang yang paling lemah. Jangan patokannya orang yang paling semangat, orang yang paling kuat, jangan. Kecuali kalau untuk pribadi. Kalau untuk pribadi kita, misalkan kita ngamalkan sendiri, silakan patokannya yang paling keras. Paling berat. Tapi kalau kita muamalah sama orang, patokannya yang paling murah, yang paling mudah. Maka itu intinya kalau kita perhatikan, Rasulullah ini, beliau sangat, jangan benci, jengkel sekali ketika ada sahabat yang membuat manusia itu tidak semangat dalam beribadah. Manusia itu lari dari agama. Kenapa? Karena sikap, terkadang sikap yang keliru. Sikap yang keliru itu malah membuat orang itu lari dari agama. Coba misalkan ya orang badui yang tadi, yang namanya orang badui, baru masuk Islam. Namanya orang badui yang nggak tahu, maksudnya orang seperti orang badui lah. Gitu. Kencing di masjid, tiba-tiba dimarahi sama para sahabat. Dimarahi, apa terkadang marahnya itu dengan bahasa-bahasa yang kasar. Akhirnya apa? Orang itu ya, mas, mending saya murtad dari agama, ngapain saya di agama seperti ini kan itu. Walaupun terkadang benar, yang disampaikan itu benar, tapi nggak pas. Tidak pas. Menyampaikan ilmu, tapi tidak pas, itu malah membuat bahaya. Maka jangan sampai kita itu membuat orang lari dari agama. Ada cerita, dan ini ngerilah kalau, jadi fahami ya. Orang kalau sudah lari dari agama karena sikap kita, itu pengaruhnya dahsyat. Nggak main-main loh. Ada di Mesir, ya termasuk ulama, ulamanya Mesir lah, rujukannya. Setelah itu menjadi orang liberal. Dan ngeri liberalnya parah. Sampai tingkatan ateis. Orang cerdas sekali. Cerdasnya luar biasa. Dan dia termasuk utusan Mesir dikirim ke Eropa. Saking cerdasnya. Namanya Toha Hussein. Jadi kalau lihat nanti silakan dilihat. Di media sosial banyak itu. Namanya Toha Hussein. Termasuk ahli syairnya orang Mesir. Hebat, kalau kita membaca syair-syairnya pun luar biasa, top. Dan dia termasuk cendekiawan. Dia ini orang cerdas, cuma dia itu orang buta. Dia itu orang buta. Dulu dia itu ketika kecil, sering ya TPQ, belajar TPQ. TPQ-nya itu di Mesir, di Al-Azhar. Yaitu dia itu belajarnya di Al-Azhar, dia ini. Nah, suatu ketika, karena masih anak-anak, biasa kan bermain-main, kayak gitu, belajar bermain-main. Maka, ustadz yang ngajar dia, ketika masih kecil itu, mengucapkan kalimat yang membuat sakit hatinya. Akhirnya apa? Muncul kebencian kepada Al-Azhar sampai tua. Gak bisa hilang kebenciannya itu. Yaitu apa? Ketika ustadznya itu marahi dia dengan mengatakan, dasar anak buta. Nah, itu kalimat ini, dia buta. Tapi kalimat orang buta ini muncul dari seorang pendidik, seorang pengajar. Akhirnya apa? Muncul kebencian yang luar biasa kepada Al-Azhar. Ya, kalau sudah Al-Azhar berarti kan kepada kayak simbol Islam. Akhirnya, ya dia terus belajar. Tapi dia belajar untuk menghancurkan Al-Azhar waktu itu. Untuk menghabisi Islam. Pokoknya dia belajar bencinya sama Islam luar biasa dalam hatinya. Sampai akhirnya dia orang cerdas. Sampai akhirnya dia itu dikirim. Cendekiawan muda. Dikirim ke Eropa, Amerika waktu itu. Dia belajar di sana. Setelah itu pulang, menjadi rujukan negara. Ketika menjadi rujukan negara, dihabisi Islam sama dia. Habis-habisan. Al-Azhar pun dihabis sama dia. Sampai dia menjadi pemimpin liberal waktu itu. Sampai tingkatan, sebagian ulama mengatakan sampai tingkatan ateis. Menjadi orang ateis. Kenapa? Karena kebencian dia. Sakit hati intinya itu. Nah itu hati-hati. Terkadang kita itu terkadang benar lah kita itu. Dan yang lainnya. Tapi caranya keliru. Niatnya kita benar. Caranya keliru itu bisa bahaya. Contohnya misalkan ya. kita orang baru, ya namanya baru kenal sunnah lah kita ini. Terkadang ya fahami ya, kita untuk merubah diri ketika kita sudah kenal sunnah itu nggak mudah. Prosesnya itu lama gitu. Walaupun kita sudah tahu, kita sudah kenal sunnah. Untuk merubah diri sampai kita mau berani memanjangkan jenggot, atau kita itu berani untuk tidak musbil, mengangkat celana, perempuan berani untuk berjilbab besar, itu butuh proses. Dan kita itu nggak seperti robot yang bisa langsung dirubah. Yaitu diinstal sehari langsung jadi, nggak bisa. Butuh proses lama kita ini. Saya itu sering ya, ini cerita ya. Ketika ngisi daurah di beberapa kota, di Pontianak, di beberapa kota itu, yang sering menjemput saya ini, ya intelijen lah, masa itu polisi yang dia itu di bagian seperti itu. Ya polisi sering jemput saya itu kayak itu, di bandara itu sering, teman-teman kita dari kepolisian itu sering. Mesti ketika menjemput saya itu, mesti ngomong, Ustaz Afan, ya Ustaz, saya masih cukur jenggot saya itu. Tapi enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa, Pak. Masa itu, ya Afan Ustaz, saya walaupun sudah ngaji, tapi saya belum berani, masa itu belum bisa mancengan jenggot. Kenapa? Karena mesti sering disindir saya ini. Sering disindir gitu. Saya tahu Ustaz, masa itu setelah ngaji, ya tahu lah. Kita orang ngaji itu tahu semua lah, masa itu bukan ilmu yang tersembunyikan, bukan. Ilmu terbuka semua, cuma kan, kondisi saya karena saya itu masih kerja gitu di kepolisian. Makanya ya enggak apa-apa, Bang. Insyaallah yang penting terus ngaji. Memang untuk mengamalkan sebuah kebaikan itu butuh mental, butuh waktu. Ya enggak apa-apa, yang penting kajian jangan ditinggalkan gara-gara tidak jenggotan. Kajian jangan ditinggalkan gara-gara masih muspil. Kajian ya karena kondisi gitu. Lah kenapa seperti itu? Rupanya ada beberapa ikhwan yang namanya semangat-semangat orang yang baru ngaji itu semangat-semangat semua itu. Akhirnya bat-bat kan itu. Akhirnya malah banyak orang itu nggak ngaji lagi setelah itu kan itu. Ada orang yang baru kenal sunnah, di mana pekerjaannya masih berat untuk memanjangkan jenggot. Dia ngaji dengan cara, masih dalam kondisi dia itu masih jenggotnya dipotong. Itu malu loh untuk ngaji itu. Apalagi ketika diingatkan, oh ngaji masih jenggot masih dipotong ini ya, sebelum salafi berarti kamu itu. Nggak akan ngaji selamanya setelah itu. Sakit hatinya ketika diomongin seperti itu kan itu. Seperti kita ya, misalkan kita itu orang baru kenal sunnah. Untuk ngangkat kaki di atas celana, di atas mata kaki itu prosesnya lama kita ini. Enggak kenal sunnah langsung seperti itu kan enggak kan gitu. Terkadang kita itu ngaji, tapi kita belum bisa seperti itulah, belum bisa meninggalkan muspil. Celana masih di bawah mata kaki. Terkadang kita itu diomongin gitu. Orang ngaji, atau apalagi di masjid salafi seperti kainnya di bawah mata kaki ini dosa haram ini kayak gini. Ya wes selamanya enggak akan ngaji lagi setelah itu kan itu. Berarti maksudnya apa? Fahami ya di sini ya. Ada memang di antara kita itu orang-orang yang membuat manusia itu lari dari agama. Dan ini yang paling bahaya. Orang-orang seperti ini itu bahaya. Biasanya orang seperti itu siapa? Orang-orang yang dia itu ilmunya masih mentah. Maka itu kata Imam Syekhul Islam, beliau mengatakan yang paling banyak merusak agama itu nisful muta'allim. Jadi orang yang penuntut ilmu tanggung. Yaitu orang yang ilmunya itu masih setengah-setengah. Belum tuntas ilmunya ini. Itu yang paling banyak merusak agama. Dan kata beliau seperti itu. Orang yang paling banyak merusak kedokteran, orang dokter tapi ilmunya masih nanggung. Yaitu ilmunya itu masih setengah-setengah. Itu kan paling banyak merusak kedokteran. Sehingga terkadang itu yang membuat orang lari dari agama, itu siapa? Orang-orang yang sikapnya itu ya malah membuat orang itu lari. Makanya sering saya nasihati memang terkadang kita itu punya ilmu. Tidak harus kita sampaikan. Terkadang kita harus menyembunyikan dulu ilmu kita. Sampai kapan? Sampai kita itu melihat waktu tepat untuk kita sampaikan. Dan kita itu harus hati-hati dalam menyampaikan. Enggak semua orang itu akan menerima. Jangan sampai gara-gara kita sampaikan malah banyak orang yang membenci dakwah atau yang lainnya. Kenapa? Karena memang kita itu harus paham ini kita itu sebagai pembuka pintu kebaikan. Maka jadikan diri kita punya target itu, kita itu menjadi mafatih lil khair, maqalik lisyar. Kita menjadi pintu kebaikan, kunci pintu kebaikan bagi orang, dan kita menjadi kunci pintu penutup pintu keburukan bagi orang lain. Jangan malah kebalikannya. Maka itu kata Rasulullah ketika melihat ada aduan imam yang sholatnya itu panjang-panjang bacanya, maka Rasulullah mengatakan, innakum munafirun, memang kalian itu adalah orang-orang yang membuat orang itu lari dari agama. karena sikap kita. Maka jangan sampai kita itu bersikap di mana akhirnya orang itu lari dari agama. Terkadang apa? Kritikan. Atau terkadang bukan kritikan, ya sindiran itu bahaya. Sindiran itu bahaya. Ada orang misalkan ya, dia kenal sunnah, baru kita ngobrol di masjid misalkan baru, tanya pekerjaan, kamu antum kerjanya apa gitu loh. Saya masih kerja di bank. Oh, sudah ngaji masih kerja di bank gitu. Kalimat seperti ini itu bahaya loh. Terkadang dia itu sakit hati gitu gara-gara ucapan seperti ini. Akhirnya apa? Wes enggak usah ngaji lah. Dan ada. Saya lihat yo orang itu seperti itu. Sampai ada cerita ini, masih itu cerita nyata ya. Ada orang dia itu ya ngaji, orang ngaji, cuma orangnya itu baperan. Saya pun tahu juga, bahkan saya pernah ke rumahnya itu, istrinya pun cerita tentang suaminya. Suaminya itu orangnya itu baperan. Yaitu tersinggungan lah, sedikit-sedikit tersinggung. Kalau sudah tersinggung itu, ngambek lah orangnya itu. Pernah ini kejadian. Dan saya pun lihat, saya sering ketemu sama orang ini, sampai sekarang. Cuma dia sudah gak mau ngaji sama saya itu. Padahal yang salah bukan saya itu, yang bukan salah bukan saya. Yang salah kan jamaah-jamaah yang baru-baru ngaji itu kan. Dia itu pengen ikut bahasa Arab. Pengen ikut bahasa Arab. Tapi terlambat. Dapat informasinya itu terlambat. Akhirnya dia ngisi formulir. Kemudian sudah masuklah pelajaran. Kemudian dikasih ke panitia. Lah panitia itu ngomong sebuah ucapan gitu. Aduh terlambat kayak gini yang gak diterima gitu. Nah, itu kalimat ini. Cuma kalimat seperti itu. Dan saya dengar waktu itu. Ada ya panitia itu ngomong seperti. Aduh kalau sudah terlambat kayak gini yang gak diterima kan gitu. Setelah itu apa? Budas nggak pernah kelihatan masjid lagi setelah itu. Saya ketika sholat di masjid yang lain, ketemu semua orang ini. Masya Allah, ini orang ini rupanya pindah di sini itu. Berubah sudah. Jenggotnya sudah dipotong. Kemudian sudah muspil. Kemudian saya dapat informasi dari istrinya itu apa? Ya dia itu ini jengkel gitu loh. Ini namanya orang baperan kan gitu. Gara-gara omongan itu. Akhirnya apa? Nggak jadi ke masjid setelah itu. Wes nggak mau ngaji sama saya pun nggak mau sama sekali. Padahal yang salah bukan kita itu. Yang salah bukan kita. Yang salah ini orang-orang ini yang baru kenal sunnah tiba-tiba mengatakan kalimat-kalimat seperti itu kepada orang-orang yang baru, orang-orang yang awam, dan itu bahaya. Misalkan ya antum baru kenal sunnah, yang namanya orang awam itu kan masih pakai celana jeans misalkan gitu. Musbil lagi itu. Ke masjid bawa topi lagi, Masya Allah ini. Tiba-tiba ada orang Yahudi, kamu orang baru mau ngaji kan gitu. Diomongi seperti ini, dasar orang kafir kamu ya gitu loh. Apa enggak sakit hatinya kan? Maksudnya itu sakit. Walaupun memang dia itu mau nasihati, tapi kan enggak seperti itu nasihatkan gitu. Nah, jadi, fahami ya, terkadang nasihat seperti ini itu, kita itu malah membuat orang itu lari dari agama. Dan banyak orang benci kepada sunnah, benci dari kebaikan, bukan karena kebaikan yang dia benci, bukan. Tapi karena orang yang membawa. Orang yang membawa kebaikan itu yang enggak benar sikapnya. Sehingga apa? Membuat orang itu benci kepada kebaikan. Nah itu intinya, fahami. Jangan sampai kita itu menjadi orang munafir. Inna minkum munafirun. Munafirun ada di antara kalian itu orang yang sukanya membuat orang lari dari agama. Makanya kalau kita itu belum bisa mengajak orang lain dari kebaikan kepada kebaikan, minimal jangan membuat lari manusia itu dari kebaikan. Minimal itu. Kalau kita itu bisa mengajak manusia itu kepada kebaikan, Alhamdulillah. Itu kenikmatan. Kalau nggak bisa seperti itu, jangan kita itu membuat orang itu lari dari kebaikan. Ada orang yang sudah berubah menjadi orang baik, Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, walaupun belum ngaji kepada kita. Ada orang dia itu, yang dulunya orang kafir, kemudian masuk Islam karena dakwahan seseorang lah, sufi lah misalkan itu. Tapi dia masuk Islam gara-gara orang itu gitu. Ya sudahlah gitu. Walaupun kita lihat banyak kekurangan, mending daripada dia itu kafir. Malah kita caci maki, kita jelek-jelekan ustadznya dia yang ngajari dia untuk masuk Islam. Akhirnya malah dia murtad lagi dari agama. Dan itu banyak. Orang-orang seperti ini itu banyak. Maka sikap kita itu bahaya. Apalagi ketika kemarin, saya ya banyaklah usah-usah kita itu yang menyesalkan lah perbuatan ikhwan-ikhwan kita berkaitan dengan hisab. Berkaitan dengan ilmu hisab dalam penetapan hari raya atau puasa. Maksudnya itu apa? Oke lah kalau Anda itu nggak setuju dengan ilmu itu, sampaikan dengan cara bijak. Jangan malah membuat orang itu benci terhadap sunnah gitu loh. Apalagi sampai mengecap ormasnya, kemudian dijuluki dengan sekte, itu kan bahaya kalimat seperti ini kan itu. Sudah mereka itu benci sama kita, ditambah dengan sikap kita seperti ini. Akhirnya kok semakin benci luar biasa kan itu. Nah, jadi terkadang bukan ustadznya yang membuat orang itu lari dari agama, tapi jamaahnya. Sampai ada cerita ya, ini cerita. Nyata. Ada seorang ustadz, dia itu bikin pondok pesantren lah, dakwah lama di situ. Nah, di situ itu sebelahnya ada pondok besar. Ya, Sufiyah lah itu, pondoknya itu. Dia sudah dakwah, padahal dia namanya kayak gitu kan sering jadi masalah kan. Nah, suatu ketika ini ceritanya. Ada jamaah pengajian di pondok ini, tiba-tiba taubat. Setelah itu ke kajian ustadznya, ustadz sunnah lah, itu, bikin masjid itu. Akhirnya apa? Ya biasa, orang baru taubat kan, wos, komentar-komentar di Facebook, wos, ngeri memang, saya pun dikirim itu, wos, kok ngeri sekali kirimannya itu. Semua dajjal, wos, ngeri lah, julukan-julukan, ini tokoh ini, Habib Dajjal, Habib, wos, ngeri lah kalimat-kalimatnya itu. Akhirnya kan sama loyalitasnya kan dicari kan, siapa ini kan itu. Ngajinya kemana? Oh, ngajinya di pondok itu. Demo besar-besaran, sampai ditutup pondoknya itu. Ustadznya pun nggak tahu, loh, kenapa kok itu? Akhirnya ketika di screenshot ya, komentar-komentar itu jamaahnya itu ya, wes sudah gimana lagi kan itu? Gara-gara sikap beberapa orang, pondok pesantren bisa ditutup. Coba bayangkan ngerinya itu. Maka itu apa? Hati-hati kita itu bersikap. Mungkin ketika antum bersikap, bukan hanya antum yang akan dihabisi, antum, keluarga antum, teman-teman antum, ustadz antum, jamaah antum semuanya kena semua itu gara-gara sikap kita seperti itu. Sehingga apa? Tidak semua kebaikan itu harus disampaikan. Fahami ya? Harus kita cari kepada siapa kita akan sampaikan. Bukan kepada semua orang kan gitu. Kalaupun harus sampaikan, anda harus melihat sikon dan kondisinya. Apakah waktu itu harus disampaikan atau tidak kondisinya itu. Sehingga kita itu harus banyak melihat. Intinya jangan sampai kita itu menjadi orang yang membuat manusia itu lari dari agama. Alhamdulillah sudah banyak orang kenal sunnah. Itu kan nikmat karunia. Kalau orang-orang yang ngaji itu masih banyak masalah, ya sudahlah kita rubah pelan-pelan mereka itu. Jangan langsung dikritik, jangan langsung dimarahi, sampai akhirnya malah mereka keluar dari semua dari kajian gara-gara sifat seperti ini. Oleh itu, fahami di sini ya, karena banyak, saya lihat ya, banyak orang-orang itu yang nggak ngaji, disebabkan karena sikap ikhwan-ikhwan kita sendiri yang membuat seperti itu. Walaupun niatnya baik, oh ini kan kebenaran saya sampaikan. Iya, kebenaran saya sampaikan, tapi nggak setiap waktu. Dan antum harus melihat kepada siapa antum itu bicara. Maka itu hati-hati, berbicara itu hati-hati. Ada cerita juga ya, ini cerita. Maksudnya itu banyak lah kalau kita lihat kejadian-kejadian itu banyak. Orang yang Masya Allah lah, dia itu ngaji, kenal sunnah. Tapi ya dia itu masih kerja di bank. Saking seringnya dia itu dikritiki sampai dia itu bingung itu. Termasuk orang-orang awal juga yang kenal sunnah di sini kan. Sampai akhirnya bingung. Akhirnya dia itu harus memilih antara kerja di bank, tinggalkan pengajian, atau dia itu tetap ngaji, tinggalkan bank. Akhirnya dia konsultasi yang ngobrol lah sama istrinya itu. Akhirnya dari obrolan itu, dia pertahankan pekerjaan. Ya sudah, dia milih pekerjaan, kajian tinggal setelah itu. Kenapa seperti itu? Karena kritikan, omongan orang gitu loh, yang dia itu nggak kuat juga. Dia itu sudah mau berubah, saya kerja di bank, apalagi jabatannya sudah tinggi kan. Gak semudah itu, orang langsung kenal sunnah, langsung keluar dari pekerjaan kan gak semudah itu. Gitu. Kita perlu proses lama untuk bisa berubah, itu prosesnya lama. Tapi ketika seperti ini, ya sudahlah, sering dikritik, akhirnya dia mending gak ngaji sekalian. Ada juga cerita ini, cerita juga nyata juga. Ada orang, dianya dulunya itu benci sekali sama jenggotan. Setelah itu qadhaullah umroh, ikut travel, di mana travel itu travel sunnah. Kemudian pulang kenal sunnah setelah itu. Semangatnya luar biasa sampai habis semua pekerjaan dia. Pokoknya pekerjaan yang ada haramnya tinggal. Oh ini tinggal. Sampai pabriknya itu dibikin kayak pondok pesantren. Jadi karyawan bangun jam 3, sholat malam berjamaah, baca Quran, setoran, dan ini pondok pesantren itu. Bubar. Pabriknya bubar sampai habis duitnya sampai gak punya uang sama sekali dia itu. Kenapa? Sikap terlalu hulu. Malah membuat karyawan itu benci terhadap Islam itu. Kayak sunnah itu, kayak jenggotan itu kok ekstrim sekali kan? Nah, kenapa? Karena kita yang membawa itu keliru. Ya itu terkadang itu pembawa. Yang membawa itu sadis. Gitu. Pembawa sunnah itu sadis. Akhirnya apa? Membuat orang itu benci terhadap sunnah. Bukan karena sunnahnya. Bukan karena jenggotnya itu sunnah dari Rasulullah. Bukan. Tapi orang-orangnya membawa itu sadis-sadis memang terkadang. Dan itu ya kita melihatlah. Gitu. Seperti sadis. Kalau seandainya sama temannya sendiri saja dihabisi. Apalagi sama orang awam kan itu. muamalah sama orang awam kayak apa kan gitu loh. Kalau muamalah sama teman-teman kita sendiri yang sama saja itu, karena kita itu keras sekali itu, apalagi sama orang awam. Orang awam nggak bisa dikerasi, mereka perlu kelembutan, kita perlu pendekatan. Terkadang apa, kita ini mendekati orang awam ya disikat kita ini kan. Kita kalau jauh dari orang awam ya dakwah kita ya monoton kayak gitu terus, jamaah yang datang cuma itu terus kan itu. Terkadang kita terus jemput bola kalau kajian itu, kita datangi tempat-tempat mereka, kita nasihati mereka. Tapi kalau kita datangi mereka, ya kita juga disikat juga sama teman-teman kita itu. Kenapa teman-teman kita pengen keras wis pokoknya suara dakwah itu. Enggak seperti itu dakwah kan itu. Rasulullah saja sampai datangi kabilah-kabilah, datang ke sana ditolak, datang ke sana ditolak, datang di sana ditolak. Ya itu terkadang harus jemput bola. Memang hukum asalnya dalam belajar itu, ilmu itu didatangi. Sayangnya si kajian seni, orang-orang pada berdatangan, itu hukum asalnya. Tapi kalau masyarakat nggak mau seperti itu, ya kita yang jemput bola, kita yang keluarkan gitu. Nah kalau kita jemput bola, kita nanti ngisi kajian di orang awam, di mana perempuannya ngisi kajian itu pakainya mukena. Sholat kajian selesai, ya mukulnya lepas kan, nggak pakai jilbab mereka kan itu. Tapi mereka sudah mau ngaji, alhamdulillah kan itu. Tapi coba, misalkan kalau saya misalkan, saya ngisi kajian jamaahnya kayak gitu. Jamaahnya masih ngerokok, misalkan itu. Ngisi kajian paspus-paspus di masjid kan gitu. Saya ngisi kajian masih pada ngobrol. Saya ngisi kajian yang belakang perempuan pakai enggak pakai jilbab, coba difoto gitu. Jilid foto. Nah, Tobro ini ngisi kajian seperti ini tuh. Apa enggak dihabisi saya kan gitu. Wah, manhajnya enggak jelas. Salafinya abal-abal kan itu. Ngisi kajian jamaahnya seperti ini. Iya, jamaah seperti ini karena mereka itu belum pada ngaji kan gitu. Kecuali kalau di masjid sunnah gitu loh. Masjid sunnah kajiannya sudah jalan kan gitu. Ini orang awam kan itu. Kita berhadapan sama orang awam itu kadang kita itu harus lapang dada, harus lemah lembut. Terkadang kita harus sabar untuk memperbaiki mereka pelan-pelan. Tapi kan ikhwan-ikhwan kita enggak bisa seperti itu kan. Bat-bat-bat kan itu. Sikat poy semuanya kan itu. Sehingga akhirnya apa? Malah membuat orang-orang itu benci terhadap sunnah. Nah itu Syalbani mengatakan kebenaran, hukum asalnya itu sudah susah diterima oleh hati orang. Maka beliau mengatakan nasihati, jangan memperberat kebenaran untuk diterima dalam hati orang dengan sikap yang keliru. Terkadang kita sikapnya lemah lembut saja ya, pelan-pelan kita itu lembut menyampaikan. Itu saja orang itu belum tentu bisa menerima. Karena berat loh, menerima kebenaran dalam hati itu berat. Apalagi kalau kita itu menyampaikan dengan kasar, keras, lebih-lebih lagi gak diterima sama jamaah kita, masyarakat kita. Sehingga intinya, jadikan diri kita itu mafatih lil khair, pembuka kebaikan bagi orang, dan kita itu maghalik lisyar, penutup keburukan dari orang lain. Ya sampai sini pembahasan itu akhir dawannya anam terabil alamin. Ini ada pertanyaan, apakah akhlak mulia itu tabiat lahir atau bisa diusahakan? Nanti akhlak itu ada dua, ada namanya fitriyah. Fitriyah itu adalah akhlak yang muncul karena bawaan sejak lahir. Kalau kita punya akhlak seperti itu, kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Misalkan ya, ada orang yang dilahirkan dalam kondisi dia itu lembut sekali. Bersyukur. Punya karakter baik seperti itu. Oleh itu ada seorang sahabat namanya Amr bin Qais. Dia itu orangnya lembut sekali. Lembut sekali, terkenal dengan kelembutan dia. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Ibn Qais, dalam diri kamu itu ada dua karakter yang sangat Allah cintai. Yaitu apa? Al-hilmu wal-anah. Hilm, kelembutan. Wal anah, tidak tergesa-gesa. Orangnya itu tenang, masa itu enggak gursa-gursu lah. Akhirnya orang ini bertanya, ya Rasulullah, dua karakter itu saya mengusahakan, karena saya itu berjuang, atau itu karena pemberian Allah kepada saya sejak lahir. Maka Rasulullah mengatakan itu pemberian, karunia Allah Ta'ala. Sehingga ada orang yang dilahirkan dalam karakter yang baik, ada juga orang yang dilahirkan dalam karakter yang buruk, cuma dia berjuang untuk merubah. Contohnya gini, misalnya kita itu sebenarnya karakternya emosional kita itu. Emosional tinggi, pemarah kita. Tapi karena kita itu merubah terus sampai berhasil kita itu menjadi orang yang lembut. Karena usaha. Ada orang yang karakternya itu pelit. Tapi karena dia itu berusaha untuk merubah sampai akhirnya menjadi orang dermawan. Ada orang yang karakternya itu baperan. Tapi dia berusaha untuk merubah sehingga orang itu bisa berubah. Itu namanya, dinamakan dengan akhlak muktasabah. Jadi ada fitriyah, akhlak yang muncul karena bawaan sejak lahir. Yang kedua, muktasabah. Kalau muktasabah itu akhlak yang muncul karena usaha kita yang mengusahakan. Kita tahu misalkan, oh kita itu orangnya itu, kalau ngomong itu bahasa kita itu menyakitkan hati, akhirnya kita belajar. Kita itu orangnya itu nggak bisa menghormati orang lain, akhirnya kita belajar. Kita hormat kepada orang yang lebih tua. Itu namanya karakter yang perlu diusahakan. Wallahu a'lam, sampai di sini. Wa akhiru wa ana alhamdulillahi rabbil alamin.